Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om. Halo, Dek. Papa Soenya ada nggak? Bentar ya, Om. Aku panggil dulu ya. Papa. Papa telepon. Bilangin Papa nggak ada. Papa telepon. Bilangin Papa nggak ada. Halo, Om, si Papa bilang nggak ada. Halo, Om, si Papa bilang nggak ada. Aduh, bukan begitu, Ki. Maksudnya, Papa nggak ada begitu. Ih, pakai ngomongin. Papa telepon. Udah tadi bilang nggak ada. Papa telepon. Nggak ada, Iki, nggak ada. Halo, Om, si Papa bilang nggak ada. Halo, Om, si Papa bilang nggak ada. Aduh, kalau begitu ketahuan bohongnya. Malah dibilangin begitu lagi. Papamu ini, Papa janji gak akan mengulangi lagi. Kita hidup di dunia hanya sementara.